السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ. Bagaimana kabarnya Teguh? Alhamdulillah baik Ustaz. Ustaz bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah sudah bisa kita mulai Ustaz. Baik, baik. Baik Ustaz. وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Afwan Ustaz, Afwan Ustaz. Videonya, jaringannya sudah yang biasa Ustaz. Ya, yeah, enggak. Sudah kita Ustaz. ulangi. Tapi agak jelek videonya, tapi jaringan mungkin Ustaz ya. Kita coba ulang lagi. Baik Ustaz. Gimana? Alhamdulillah, lebih baik, Ustaz. Ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyina wa rasulina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، إخواني وأخواتي مرسى الجديدي yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada subuh hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk berjumpa, melanjutkan pelajaran kita, membaca muqaddimah kitab sahih Al-Imam Muslim, Abu Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Qushairi An-Nisaburi, meninggal pada tahun 261 Hijriah rahimahullah ta'ala. Pelajaran kita lanjutan dari contoh-contoh bahwa di masa pengumpulan hadis, di masa penyeleksian hadis, para ulama-ulama hadis dan juga para ulama-ulama yang meneliti hadis, yang meneliti para perawi hadis, yang meneliti para perawi hadis, mereka melakukan jarhun wa ta'dil. Jarh adalah menjelaskan kekurangan, menjelaskan aib, dan memberikan nilai negatif kepada seorang perawi. Ta'dil adalah memberikan pujian, memberikan sanjungan atau memberikan nilai baik kepada seorang perawi. Untuk apa? agar riwayat-riwayat bersih dari unsur-unsur kekurangan dari segi agama maupun dari segi penguasaan terhadap hadis tersebut berupa hafalan. Dan kita akan melanjutkan lagi contoh-contoh dibawakan oleh Imam Muslim tentang hal ini. Dan sekaligus, dan tidaklah sekali-kali bahwa perbuatan mereka ini termasuk dosa ghibah. Tidaklah sama sekali masuk ke dalam dosa ghibah, dan bukan tujuan mereka mengibahi, bukan tujuan mereka menyebutkan kekurangan orang-orang yang sudah mati, tetapi demi menjaga agama ini. Ya. Kita buka halaman 52, riwayat yang ke-81. Ya. Riwayat yang ke-81 di bawah sekali. Ya. Berbunyi haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adz al-Ambari. Qala haddatsana abi qala katabtu ila Syu'bata as'aluhu an abi Syaibata qadhi wasit. فكتب إلي لا تكتب عنه شيئا لا تكتب عنه شيئا ومزق كتابي atau di sini ومزق, tapi dalam riwayat dalam kitab aslinya bagaimana jelaskan oleh Nawawi ومزق كتابي. Sebelumnya riwayat-riwayat yang telah kita pelajari itu tentang Amr bin Ubaid. Dia seorang perawi hadis, tetapi dia akhirnya menyimpang dari sisi akidah, membelok ke pemikiran yang salah, yaitu ideologi Mu'tazilah. Pemikiran Mu'tazilah bersama Wasil bin Atha mencetuslah akidah Mu'tazilah. Salah satu dari pemikiran ini adalah mengeluarkan pelaku dosa besar dari iman. Orang yang berbuat dosa besar keluar dari iman. Ya. Dan juga menyimpang dari dalam masalah takdir. Ya. Menyimpang dalam masalah takdir di mana mereka menolak takdir dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Sekarang ini perawi yang lain yaitu Abu Syaibah namanya, Abu Syaibah panggilannya dari perawi ini adalah Abu Syaibah, dan dia statusnya adalah qadhi wasita. Qadhi, hakim. Wasit, nama tempat. Ya. Qadhi, wasit, yaitu qadhi atau hakim. Ya. Yang memutuskan perkara di antara manusia. Dan dia bekerja di wasit sebagai qadhi. Ya. Maka berawal cerita ini dari ayahnya Ubaidullah bin Mu'adz, yaitu Mu'adz bin Mu'adz al-Basri, ya, al-Ambari, Mu'adz bin Mu'adz al-Ambari. Mu'adz al-Ambari ini bercerita, saya menulis surat kepada Syu'bah, Syu'bah bin al-Hajjaj al-Wasiti, ya. Saya menulis surat kepada Syu'bah, kata Mu'adz al-Ambari, as'aluhu, menanyakan kepadanya tentang Abu Bakar, tentang Abu Syaibah qadhi wasit. Jadi pertanyaan tentang beliau ini, bagaimana keadaan dia. Maka Syu'bah membalas surat saya, ya, membalas surat saya dengan jawaban la taktubu anhu syai'an, janganlah engkau menulis darinya apapun. Jadi ini dalam ilmu hadisnya adalah tajrih atau jarh. Jangan kau tulis apapun darinya, maksudnya jangan berguru, jangan ambil hadis dari, ya, menunjukkan Syu'bah mentajrih perawi ini. Abu Syaibah adalah kakek dari tokoh-tokoh terkemuka dari perawi-perawi hadis. Bagian mereka adalah gurunya Imam Muslim, ya, dan juga seorang penulis pengumpul hadis, yaitu Utsman, Abu Bakar, ya, dan Al-Qasim. Ini adalah perawi-perawi hadis. Cucu-cucunya adalah perawi hadis yang terkenal, ya. Di antara mereka adalah gurunya Imam Muslim, Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ya, maksudnya cucu mereka, cucunya Abu Syaibah ini. Cucu-cucunya adalah rawi yang thiqat, sementara kakeknya ini adalah seorang perawi yang lemah, ya. Adalah seorang perawi yang lemah. Makanya Syu'bah bin Hajjaj tidak membolehkan Mu'adz al-Ambari untuk menulis apapun dari beliau, ya. Kemudian apa yang dilakukan terhadap surat tadi, wa mazzaqa kitabi atau muzziqa kitabi, ya. Lalu dihapuslah, dirobeklah atau diperintahkan olehnya untuk merobek surat saya, ya. Atau mazzik kitabi, mungkin itu, ya, la taktubu anhu syai'an, kemudian dia perintahkan wa mazzik kitabi. Jawaban dari pertanyaan Mu'ad ini ditulis oleh Syu'bah, yaitu janganlah engkau menulis apapun dari Abu Syaibah ini. Kemudian di ujungnya, dia perintahkan kepada Mu'ad al-Ambari untuk merobek suratnya itu. Memazik kitabi. Kata al-Nawawi, ya, kata al-Nawawi, alasan kenapa suratnya, surat Syu'bah ini diperintahkan oleh Syu'bah untuk dirobek, ya, memazik kitabi, makhafata min bulughihi ila Abi Syaibah, karena dia khawatir suratnya itu bocor dan sampai kepada Abu Syaibah itu sendiri. Wa wuqufihi ala ma dzakarahu lahu, dan dia mendapatkan jawaban Syu'bah kepada Mu'al tadi, yang isinya apa? La taktubu anhu syai'an, janganlah kau menulis apapun darinya. Artinya janganlah kamu berguru dan mengambil hadis darinya. Ya. Mimma yakrahu, ya, yang dia tidak akan menyukainya. Kalau seandainya surat itu tidak dirobek, kemudian sampai ke tangan Abu Syaibah, lalu dia mendapatkan isinya, mengetahui isinya, sehingga yanaluhu minhu adzan, maka Syu'bah akan mendapatkan balasan yang buruk, ya, mendapatkan balasan yang buruk dari Abu Syaibah. Au yatarattab ala dzalika mafsadah, atau menghasilkan mafsadah yang lain. Jadi itu alasan kenapa Syu'bah memerintahkan, ya, Mu'adz al-Ambari untuk merobek suratnya kepada beliau, agar isi surat itu tidak sampai kepada Abu Syaibah, sehingga kalau sampai berarti dia akan membaca tahzir atau tajrih, ya, dari Syu'bah terhadapnya, sehingga akan terjadi mafsadah. pesannya sudah sampai kepada yang bertanya, tetapi hanya untuk dia. Dan suratnya dirobek, ini masalah. Ya, bukan karena takut, tetapi karena masalah. Masalah. Agar tidak terjadi mafsadah yang lebih besar, maka merobek surat jawaban itu lebih maslahat. Ya. Jadi yang ke-81 ini riwayatnya berkenaan dengan Abu Syaibah Qadhi Wasithah. Kita lanjutkan hadis yang ke-82. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana al-Hulwani qala sami'tu Affana qala haddathu Hammad bin Salama an Salih al-Murri bi hadith an Thabit ya faqal kadhaba wa haddathu Hammaman an Salih al-Murri bi hadith faqala kadhaba. Jadi riwayat yang ke-82 ini berkenaan dengan seorang perawi yaitu Salih al-Murri. Kalau tadi Abu Syaibah, kalau yang sekarang Salih al-Murri. Ya, bercerita Affan, orang perawi, ia menyampaikan kepada gurunya Hammad bin Salamah tentang riwayat dari Salih al-Murri dari Thabit. Ya, dari Thabit. Kemarin saya keliru ya. Berkenaan dengan Ayyub Siqtiyani adalah murid dari Anas bin Malik dan murid terdekat. Dan sebenarnya bukan Ayyub Siqtiyani tetapi Thabit ini yang murid terdekat dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Thabit bin Aslam Al-Bunani. Bukan Ayyub bin Abi Tamim As-Siqtiyani yang kemarin. Ayub memang seorang imam, seorang perawi yang terkenal kesikohannya. Tetapi yang sangat dipuji oleh Anas bin Malik dari murid-muridnya adalah beliau ini yang sekarang, Thabit bin Aslam Al-Bunani, yang beliau mengatakan bahwa Thabit adalah salah satu kunci kebaikan. Ketika Anas meriwayatkan hadis inna minan nasi mafatiha lil khairi maghaliq lisyarri, sungguhnya di antara manusia ada yang berfungsi sebagai kunci-kunci kebaikan dan penutup-penutup keburukan. Setelah meriwayatkan hadis itu, dia mengatakan sesungguhnya Thabit merupakan salah satu kunci dari kebaikan. Ini kenalnya seorang guru kepada muridnya. Itu yang benar ya. Sementara Ayyub tidak. Walaupun memang tetap Ayyub adalah seorang perawi yang imamnya, yang thiqah dan seterusnya. Baik, Salih al-Murri di sini meriwayatkan hadis dari Thabit. Ya, lalu Hammad bin Salamah mengatakan kadzaba. Bahwa Salih bin al-Murri ini berdusta. Kemudian Affan meriwayatkan sanad yang sama, wa haddastu Hammaman. Saya sampaikan pula hal yang sama kepada Hammam, yaitu an Salih al-Murri bi hadithin. Ya, dari Salih al-Murri kemudian menyampaikan hadis, lalu Hammam mengatakan bahwa dia berdosa. Jadi Hammad bin Salama, Hammam ibn Munabbih mentajrih, ya, menjelaskan kerusakan atau kekurangan atau melemahkan perawi ini, Salih al-Murri. Salih al-Murri, ya. Salih al-Murri. Jadi Abu Syaibah sekarang Salih al-Murri yang disebutkan kekurangannya oleh peneliti-peneliti perawi-perawi hadis. Ya. Kita lanjutkan. Riwayat yang ke-83. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Dawud Qala qala li Syu'bah iti Jarir ibn Hazim faqul lahu la yahillu laka an tarwiya an al-Hasan ibn Umarah fa innahu yakdhib. Ini perawinya yaitu Al-Hasan ibn Umarah yang dikritisi, yang dijelaskan nilai buruknya atau ditajrih oleh para peneliti hadis atau peneliti perawi adalah Al-Hasan ibn Umarah. Abu Dawud As-Sijistani bercerita, qala li Syu'bah, Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Wasiti yang tadi, berkata kepadaku Syu'bah, datanglah kepada Jarir ibn Hazim. Engkau datangi, diperintahkannya Abu Daud untuk mendatangi seorang perawi yang namanya Jarir ibn Hazim. Sampaikan kepadanya pesan saya, yaitu la yahillu laka, tidak halal bagimu antarwiya, untuk meriwayatkan anil Hasan ibn Umarah, meriwayatkan dari Al-Hasan ibn Umarah. Berarti ini tajrih atau memberikan nilai buruk kepada perawi Al-Hasan ibn Umarah yang menilainya adalah Syu'bah ibn al-Hajjaj. Ya. Fa'innahu yakdhib, karena dia berdusta. Karena dia berdusta. Kemudian, qala Abu Dawud, Abu Dawud melanjutkan, qultu li Syu'bah, saya katakan kepada Syu'bah, wa kaifa dha, kenapa? Atau apa alasanmu bahwa dia berdusta? Faqala haddathana anil hakami bi asya'a lam ajid laha aslan. Kata Syu'bah, dia menyampaikan kepada kami hadis dari Al-Hakam. Ini seorang perawi. Ya, jadi Al-Hasan ibn Umarah meriwayatkan hadis dari Al-Hakam kepada Syu'bah, yang hadis-hadis yang dia atau Syu'bah tidak menemukan asalnya. Tidak menemukan asalnya, tidak menemukan sumbernya. Lam ajid laha aslan. Qala qultu lahu bi ayyi syai'in? Qala, bagaimana kamu bisa mengklaim bahwa dia meriwayatkan hadis dari Hakam sementara ternyata tidak ada? Ya, tidak ada asalnya. Bagaimana kamu memponis itu? Qal, kata Syu'bah, qultu lil hakami, saya pernah mengatakan kepada Hakam itu sendiri, asalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala qatla Uhud. Apakah, ini pertanyaan Syu'bah kepada Al-Hakam, yang Al-Hasan bin Umarah meriwayatkan hadis dari beliau. Ternyata tidak, tidak ada. Bertentangan malah. Saya tanyakan kepada Hakam, kata Syu'bah, apakah Nabi menyolati para sahabat yang meninggal di perang Uhud? Salat jenazah. Faqala lam yusalli alaihim. Kata Al-Hakam, tidaklah ia menyolatkan mereka. Ya, tidaklah ia menyolatkan mereka. Ini langsung dari Hakam itu sendiri, tentang menyolatkan jenazah para sahabat yang gugur di, yang syahid di perang Uhud. Kata Hakam bahwa Nabi SAW tidaklah menyolatkan mereka. Jadi para syuhada Uhud tidak disolatkan. Faqala Al-Hasan ibn Umarah, sementara Al-Hasan Umarah ini meriwayatkan dari Al-Hakam, dari Miqsam, dari Ibn Abbas, inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam salla alaihim wa dafanahum, bahwa Nabi SAW menyolatkan mereka dan menguburkan mereka. Ini sudah kekeliruan. Al-Hakam itu sendiri tidak meriwayatkan. Ya. Sementara Al-Hasan Umarah meriwayatkan dari Hakam, justru menyatakan bahwa Nabi menyolatkan. Ya. Dan ini bukan penilaian yang hampa, ya. Penilaian yang kosong atau ada sentimen tertentu sendiri, tidak. Tetapi karena mereka seperti Syu'bah ini sudah benar-benar mengetahui seluk-beluk periwayatan, ya. Dia menetapkan bahwa dia berdusta bukan lantaran dalil yang kosong, yang zahir ini saja, bahwa dia mendapatkan langsung dari Hakam tentang hadis ini. Al-Hakam menetapkan menafikan salat jenazah untuk syuhada Uhud. Sementara Al-Hasan bin Umara meriwayatkan bahwa Nabi menyolatkan dan bahkan menguburkan. Menguburkan mungkin tidak ada masalah, tetapi menyolatkan. Ya. Bisa jadi pertanyaan bukan, tidakkah yang perlu ditanyakan adalah Al-Hakam itu sendiri. Bisa jadi dia yang keliru. Tidak. Syu'ban Hajjaj Al-Wasiti ini seorang Amirul Mukminin. Dia menetapkan penilaiannya bahwa Al-Hasan bin Umara justru yang keliru karena dia sudah meneliti hadis Syu'bah, hadis Hakam. Dan bahkan dia sudah meneliti hadis Hasan bin Umara ini. Jadi bukan penilaian keputusan penilaian yang sementara yang seketika saja, tapi dengan mengetahuinya dengan alasan-alasan yang banyak. Itu contoh yang pertama tentang salat jenazah terhadap perang syuhada Uhud. Ya, sebenarnya yang diriwayatkan oleh Al-Hakam adalah tidak disolatkan. Sementara Al-Hasan bin Umara meriwayatkan dari Hakam bahwa Nabi menyolatkan. Ini pertentangan. Nah, ini yang merupakan alasan pertama dari Syu'bah ketika mengatakan jangan engkau meriwayatkan hadis dari Al-Hasan bin Umara, pesannya kepada Abu Dawud. Kemudian dia bertanya lagi Syu'bah kepada Al-Hakam, "Ma taqulu fi auladi zina? Ma taqulu fi auladi zina? Apa yang engkau katakan terhadap atau tentang anak-anak zina yang meninggal dunia? Yusalla alaihim?" Ya, kata beliau, "Yusalla alaihim." Kata Al-Hakam, "Mereka disolatkan." Ya, meninggal dunia anak-anak hasil zina disolatkan. "Qultu," kata Syu'bah, "min hadithi man yurwa." Dari hadis siapa riwayat ini diriwayatkan? "Qala yurwa anil Hasan al-Basri." Ya, jadi riwayat ini diriwayatkan dari Al-Hasan al-Basri dari perkataannya, maqtu', bahwa anak hasil zina itu bila meninggal dunia tetap disolatkan. Ini adalah asar dari Al-Hasan al-Basri, perkataan beliau. Sementara Al-Hasan bin Umara meriwayatkan, "Haddatsana Al-Hakam," dari Hakam itu, "an Yahya ibn al-Khazzaz an Ali." Al-Hasan bin Umara meriwayatkan dengan jalur yang marfu' sampai kepada Nabi melalui hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Ini pertentangan. Ini kekeliruan. Ya. Syu'bah bin Hajjaj menilai bahwa Al-Hasan bin Umara ini yang keliru bukan karena semata-mata penilaian seketika, tetapi karena sudah meneliti semua riwayat beliau sehingga muncullah hukum ini bahwa Al-Hasan bin Umara banyak kegoncangannya dan bahkan banyak mengada-ada. Salah satu contohnya riwayat-riwayat yang dia riwayatkan dari Al-Hakam ternyata ketika ditelusuri kepada Al-Hakam itu sendiri berbeda. Ini bukan satu dua kasus. Kalau satu dua kasus mungkin saja tidak bisa dijadikan dalil, tapi karena banyaknya qarina-qarina, bukti-bukti yang lain, sehingga Al-Syu'bah menilai Al-Hasan bin Umara ini tidak layak untuk diambil hadis darinya. Ya. Ini perawi yang lain, ya, yaitu Al-Hasan bin Umara. Kemudian riwayat di bawahnya yang ke-84, sedikit kita tambahkan, yaitu adalah membaca uraian atau ulasan dari Syekh Al-Utsaimin tentang masalah menyolatkan jenazah syuhada Uhud. "Was-shawab anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lam yusalli ala qatla Uhud." Pendapat yang benar bahwa Nabi SAW tidak menyolatkan para sahabat yang gugur atau syahid di perang Uhud. Wa inna ma dafanahum fi thiyabihim. Yang terjadi adalah Nabi menguburkan mereka dengan pakaian perang mereka. Walam yughassalu, mereka juga tidak dimandikan. Walam yusalli alaihim, atau walam yusalla alaihim, dan tidak disolatkan. Langsung dikuburkan dengan pakaiannya. Lakinnahu fi akhiri hayatihi, akan tetapi Nabi di akhir hayatnya, sebelum meninggal dunia, menyempatkan untuk menziarahi syuhada Uhud. Kharaja wa salla alaihim, dan menyolatkan mereka. Walaysat salat al-janazah, dan salat yang dilakukan bukan salat jenazah. Lianna salat al-janazah innama takunu fi hiniha qabla ad-dafan, karena salat jenazah dilakukan pada waktunya sebelum dikuburkan. Walakinnahu salla alaihim du'a da'a lahum wa du'aan mutlaqan. Jadi salat yang dimaksud adalah mendoakan mereka dengan doa yang mutlak. Walaysa salata janazatin hadha huwa sawab fi hadhil mas'alah. Inilah pendapat yang benar. Jadi sebelum meninggal dunia Nabi sempat menziarahi mereka, dan dalam lafaznya menyolatkan maksudnya adalah mendoakan. Mendoakan syuhada Uhud, dan kata sebagian perawi hadis kal muwaddi ilahum, sebagai ucapan perpisahan dengan mereka, di mana ia tidak akan lagi mampu menziarahi mereka karena setelah itu beliau meninggal dunia. Ya. Ini ulasan dari Syekh Sa'di tentang menyolatkan jenazah orang yang syahid di medan perang. Hadis 84 tadi ya, riwayat 84, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Al-Hasan Al-Hulwani qala sami'tu Yazid bin Harun wa dzakara Ziyad bin Maimun. Ini satu ya. Ini perawi yang pertama yang akan diperbincangkan, Ziyad ibn Maimun. Ya. Faqal, ini Yazid ibn Harun yang bercerita, yang berkata, Yazid ibn Harun. Ya. Yang menyebutkan seorang perawi namanya Ziyad ibn Maimun. Kata Yazid ibn Harun, halaftu alla arwiya anhu syai'an. Saya bersumpah untuk tidak meriwayatkan apapun darinya. Kata Yazid bin Harun, bahwa dia bersumpah untuk tidak meriwayatkan hadis atau satupun hadis dari Ziyad ibn Maimun. Wala an Khalid ibn Makhduj. Ini perawi yang kedua. Khalid ibn Makhduj. Ya. Jadi Yazid bin Harun bersumpah tidak meriwayatkan hadis dari mereka berdua. Ziyad ibn Maimun yang pertama, Khalid ibn Makhduj yang kedua. Waqal, laqitu Ziyad ibn Maimun, fasa'altuhu an hadithin fahaddathani bihi an Bakril Muzani. Ini alasan Yazid ibn Harun bersumpah tidak mengambil hadis dari mereka, dari Ziyad ibn Maimun, yaitu dia pernah menjumpai Ziyad bin Maimun, kemudian menanyakan kepadanya sebuah hadis, lalu dia menyampaikan kepada saya dari seorang perawi Bakar Al-Muzani. Jadi Ziyad bin Maimun membawakan hadis dari Bakar Al-Muzani. Summa uttu ilaih. Kemudian saya kembali kepadanya menanyakan yang sama. Fahaddathani bihi an Muwarraq atau an Muwarraq atau Muwarriq. Ya. Dia sampaikan hadis tetapi bukan lagi dari Bakar Al-Muzani melainkan dari perawi yang lain. Hadisnya tetap itu, dari perawi yang lain itu Muwarriq. Ya. Ini yang kedua. Summa uttu ilaihi, kemudian saya balik lagi pada suatu ketika kepadanya, kemudian dia menyampaikan hadis yang sama dari Al-Hasan. Berarti tiga orang. Ya. Nah, ini yang menyebabkan Yazid bin Harun meragukan kekuatan hafalan Ziyad bin Maimun. Ya. Dan bahkan menilainya tidak layak untuk diambil hadis. Dia bersumpah. untuk tidak mengambil hadis atau menyampaikan hadis darinya sedikit pun. Lantaran kegoncangannya dalam meriwayatkan hadis. Pertama dari Abu Bakar, kemudian dari Muwarrik, kemudian dari Hasan. Ya. Kemudian wa kana yansibuhuma ilal kadhib. Kata Al-Hasan Al-Hulwani, gurunya Imam Muslim, bahwa Yazid bin Harun menisbatkan mereka berdua, yaitu Ziyad bin Maimun dengan Khalid bin Makhdud, menisbatkan mereka kepada kedustaan, yaitu menuduhnya berdusta. Yansibuhuma ilal kadhib. Ya. Karena kekhawatiran yang luar biasa, kalau sudah begitu mudahnya kegoncangan terjadi pada hafalannya, maka dikhawatirkan terjadi kedustaan. Maka dia menisbatkan mereka berdua kepada kedustaan agar tidak sampai hadis-hadis mereka berdua kepada orang-orang lain. Sehingga orang berhati-hati. Qala al-Hulwani, sami'tu Abd as-Samadi wa dhakartu indahu Ziyad ibn Maimun fanasabahu ila al-kadhib. Ini penilaian perawi yang lain. Tadi Yazid bin Harun yang menilai mereka berdusta, Ziyad bin Maimun dengan Khalid bin Makhdud. Ya. Sementara sekarang adalah penilaian Abdul Samad. Ketika ditanyakan oleh Al-Hulwani kepada beliau tentang Ziyad bin Maimun, maka dia mengatakan atau menisbatkan bahwa Ziyad bin Maimun ini berdusta. Jadi sekarang pada riwayat yang ke-84, perawinya yang diperbincangkan hafalannya adalah Ziyad ibn Maimun dengan Khalid bin Makhduj. Ya. Dan ini bukan sebuah perbuatan yang tercela, karena tujuannya bukan untuk pribadi tetapi untuk terjaganya agama. Makanya yang sangat menarik adalah komentar dari An-Nawawi. Nah, ulasan dari An-Nawawi, wa makna hadzal kalam anna al-Hasan bin Umar bukan. Ya. Kata beliau, fa'alahu hadza atau fi'luhu hadza. Perbuatan dari dari Yazid bin Harun ketika dia bersumpah untuk tidak meriwayatkan hadis dari mereka berdua, kemudian sumpahnya itu disebarkan untuk menasihati kaum muslimin, sebagai nasihat bagi kaum muslimin, dan berlebih-lebihannya dia mewanti-wanti atau mengingatkan orang lain dari mereka berdua ini. لِأَلَّا يَغْتَرَّ أَحَدٌ بِهِمَا, agar tidak ada yang terpengaruh atau seorang pun yang terpengaruh dengan mereka berdua. Ya. فَيَرْوِي أَنْهُمَا الْكَذِبِ. Ya. Sehingga nanti mereka, orang-orang lain akan meriwayatkan dari mereka berdua hal-hal yang tidak benar. فَيَقَعُ فِي الْكَذِبِ عَلَى رَسُولَ سَلَّمْ. Maka nanti banyak orang-orang yang terjerumus kepada kedustaan atas nama Nabi lantaran mereka berdua. Kemudian warubbama raja hadithuhuma fahtujja bihi. Bisa jadi riwayat mereka berdua akan laris nantinya ke depannya, akhirnya dijadikan sebagai hujjah. Andai kata Yazid bin Harun mendiamkan saja dengan mengatakan urusan apa saya dengan mereka berdua. Ya. Tetapi karena amanah yang diletakkan di pundaknya untuk terjaga agama ini, maka dia menyampaikan bahwa dia bersumpah untuk tidak menerangkan hadis dari mereka berdua. Untuk apa? Untuk menjaga agama. Ya. Kemudian ma'asyiral mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, riwayat 85, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Mahmud bin Ghailan qala qultu li Abi Dawud at-Tayalisi قد أكثرت عن عباد بن منصور فما لك لم تسمع منه حديث العطاء الطارة الذي روى لنا النضر بن شميل. Kata Mahmud bin Ghailan, saya menyampaikan kepada Abu Daud At-Tayalisi, Imam Abu Daud, engkau sudah banyak meriwayatkan dari Abbad bin Mansur. Engkau banyak menyampaikan riwayat dari Abbad bin Mansur. Fama laka lam tasnasma minhu, kenapa kamu tidak pernah mendengar darinya hadithul attarah, hadis tentang wanita penjual minyak wangi. Ya, alladhi rawa lana Nadhr bin Shumail. Yang hadis itu disampaikan kepada kami, kata Mahmud bin Ghailan, oleh An-Nadhr bin Shumail. Sementara engkau adalah muridnya yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Sementara hadis At-Tara ini engkau tidak pernah meriwayatkan kepada kami. Justru kami dapatkan dari perawi yang lain, An-Nadhr bin Shumail. Qala li uskut. Ya, kata Abu Daud kepada muridnya Mahmud bin Ghailan, diam. Fa ana laqitu Ziyad bin Maimun, yang tadi ya, wa Abdurrahman bin Mahdi. Saya berjumpa dengan Ziyad bin Maimun dan Abdurrahman bin Mahdi. Fasa'alnahu. Ya. Ya, fasa'alnahu, maka kami tanyakan kepadanya. Faqulna lahu, dan kami katakan kepadanya, hadhihi al-ahadits allati tarwiha an Anas. Ini hadis-hadis yang kamu riwayatkan dari Anas. Maksudnya apakah kamu mendengarnya langsung, mendapatkannya langsung? Pertanyaan dari Ziyad bin Maimun dan Abdurrahman bin Mahdi kepada Abbad bin Mansur. Ini sekarang ini perawinya adalah Abbad bin Mansur. Ini yang diperbincangkan. Ya. Ditanyakan oleh Ziyad bin Maimun dan Abdurrahman bin Mahdi kepadanya, hadis-hadis yang kamu riwayatkan dari Anas, apa itu benar? Faqala ara'aitu ma rajulan yuznibu fayatubu. Alaysa yatubu Allahu? Alay? Ya. Menurut kalian ada seorang yang berdosa, kemudian dia bertobat. Bukankah Allah akan menerima tobatnya? Qala, qulna na'am. Ya, kami jawab, iya. Qala, ma sami'tu min anasin min dha qalilan wala kathiran. Ya, kata orang tadi, saya tidak pernah meriwayatkan dari Anas, dari dia, dari ini, sedikit ataupun banyak. In kana la ya'lamu an-nas fa antuma la ta'lamani anni lam alqa Anas. Jika banyak orang yang tidak mengetahuinya, apakah kalian berdua tidak mengetahuinya pula? Ya. Ini menunjukkan bahwa sanadnya terputus. Abbad bin Mansur tidak pernah berjumpa dengan Anas, dan ini diketahui oleh Ziyad bin Maimun dengan Abdurrahman bin Mahdi. Ini menunjukkan bahwa Abbad, ya, ketika berjumpa dengan dua orang yang seperti Abdurrahman bin Mahdi, ini adalah gunungnya, merupakan tokoh terkemuka dari orang-orang yang meneliti perawi hadis. Maka ketika berjumpa dengan mereka, Abbad bin Maimun mengatakan dia bertobat, tidak lagi melakukan hal-hal yang seperti itu. Kalian tahu bahwa saya tidak berjumpa dengan Anas. Qala Abu Dawud, ya, fabalaghana ba'du, sampai kepada kami setelah itu, annahu yarwi fa'atainahu ana wa Abdurrahman. Ya. Kemudian setelah itu kami dengar lagi dia meriwayatkan hadis yang sama dari Anas, dan kami pun menjumpainya. Ketika ditanya lagi, dia bertaubat, katanya. Summa kana ba'du yuhadditsu. Kemudian setelah itu dia lakukan lagi dan menyampaikan hadis yang sebenarnya dia tidak dapatkan dari Anas. Ya, disampaikannya dari Anas. ketika berjumpa dengan orang yang kuat, peneliti hadis seperti Abdurrahman bin Mahdi, dia mengatakan bertobat. Setelah pergi, dia ulang lagi. Ya. Akhirnya dia ditinggalkan atau fataraktuhu atau fataraknahu, kami tinggalkan dia. Artinya tidak diambil lagi hadis dari dia. Ya, ini Abbad ibn Mansur. Perawinya adalah Abbad ibn Mansur yang dinilai banyak kesalahan, ya, banyak kekurangan, banyak kekeliruan yang ia lakukan dalam periwayatan hadis sehingga ditinggalkan. Kemudian ketika berjumpa dengan orang yang lebih luas ilmunya dari dia, dia mengaku bertobat dan tidak akan mengulangi lagi. Ketika mereka pergi, dia lakukan lagi, kembali kepada perbuatannya. Akhirnya ia ditinggalkan oleh para perawi-perawi hadis. Nah, ini riwayat yang ke-85. Hadis Al-Attara ini yang tadi ya, hadis penjual, wanita penjual minyak wangi ini adalah hadis yang lemah. Hadis lemah di mana seorang wanita datang ke rumah Nabi mengadukan tentang suaminya. Ya. Menjelek-jelekkan suaminya. Lalu Nabi SAW menasihati bahwa suaminya adalah yang wajib ditaati. Ya, hadisnya sangat panjang sekali. Intinya seperti itu. Wanita yang menjelek-jelekkan suaminya dan rendah di matanya. Suaminya lalu di hadapan Aisyah ya, radhiyallahu ta'ala. Hadis-hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tetapi hadisnya baik karena perawinya yang tadi. Perawinya yang tadi, wallahu a'lam. Kita lanjutkan hadis 86. Ada satu catatan penting ya di atas dari ulasan Syekh Al-Utsaimin. Dia sangat berharap. Ya. Setelah dia mengatakan ini adalah adalah musibah, hadhi murata atau hadza murai. Ini seorang yang berbuat riya. Ya. Idza ja'ahu thiqat, ketika datang kepadanya perawi-perawi yang thiqat. Ya. Qala atub, saya bertobat. Wa idzan sarafu haddatsa, ketika mereka pergi dia kembali berbuat dosa, menyampaikan hadis yang salah. Kemudian nah ini yang sangat menarik, kata Syekhul Utsaimin, "Falau anna ahadakum akhadha hadhihi al-asma' min hadhihi al-muqaddimah." Bila ada di antara kalian, maksudnya kepada murid-muridnya, yang mengumpulkan nama-nama perawi yang dikritisi oleh perawi-perawi yang thiqat tadi, seperti Amr bin Ubaid, Abu Syaibah tadi, kemudian Ziyad bin Maimun, Khalid bin Makhdud yang tadi ya, semua perawi-perawi yang dilukai ya, yang dijelaskan kekurangannya itu, bila dikumpulkan nama-namanya, kata Syekh Al-Utsaimin, ini sangatlah baik. Wa dzakara ma qila fi kulli wahid, kemudian dia nukilkan apa yang disampaikan oleh ulama tentang mereka, lakana jayyidan, ini adalah perbuatan dan pekerjaan yang baik. Hatta idza marra alaihi fi sanadin min al-asanid, ketika nanti dia membaca mendapatkan nama itu di kitab-kitab hadis, idza huwa qad arafa hal hadha ar-rajul, ya, berarti dia sudah mengetahui keadaan perawi ini, dia sudah bisa sedikit memberikan penilaian awal bahwa hadis ini tidak benar. Kalau dikumpulkan perawi-perawi yang sudah terluka tadi, yang sudah dilukai majruh, berarti ketika dia kumpulkan nanti dia baca hadis, ternyata berjumpa dengan perawi tadi, maka dia tidak perlu repot-repot lagi dengan melihat ada perawi yang sudah dilukai tadi, dijelaskan kekurangan dan kelemahannya, maka tinggal hukum awalnya adalah lemah. Ya. Ini harapan dari Syekh Al-Utsaimin, dan saya yakin sudah ada murid-muridnya yang melakukannya. Ya. Tetapi tentu kita juga tertuntut ya, tertarik untuk mengumpulkan nama-nama perawi-perawi yang sudah dinilai kelemahannya yang dijadikan contoh oleh Imam Muslim di mukaddimahnya ini. Baik. Hadis riwayat yang ke-86. Kata Imam Muslim, haddatsana Hasan al-Hulwani qala sami'tu shababah qala kana Abdul Quddus yuhaddithuna fa yaqul Suwaid bin Aqalah. Perhatikan Aqalahnya itu ain qaf lam ta Aqalah. Qala shababah, ini muridnya. Wa sami'tu Abdul Quddus yaqul naha Rasulullah sallam an yutakhadha ar-ruhu ardan. Ya. Yang perlu digarisbawahi yang pertama tadi adalah aqalahnya, garis bawahi itu. Kemudian yang kedua ar-ruhu juga digarisbawahi, kemudian ardan. Ya, ar-ruhu dan ardan ini garis bawahi karena ini yang akan berkenaan dengan kegoncangan yang terjadi pada Abdul Quddus. Ya. Kekeliruan yang terjadi pada Abdul Quddus. Dan muridnya dan perawi hadis sangat jeli. Karena mereka memang orang yang cerdas. Orang yang kekuatan hafalan yang luar biasa. Mereka bukan hanya sekedar menghafal hadis. Tetapi menghafal nama-nama perawinya. Sanadnya. Nasabnya mereka hafal. Jadi ketika terjadi kekeliruan mereka bingung. Makanya faqila lahu. Faqala faqila lahu. Ayyusha in hadha. Ditanyakan kepada Abdul Qaddus, ini apa yang terjadi padamu? Qala ya'ni, lalu dia ketika meriwayatkan hadis ayyutakhadha ar-ruhu ardan, dia tafsirkan. Padahal hadisnya sudah keliru. Kata-katanya sudah keliru. Nanti akan kita ketahui kekeliruannya. Ketika dia tahu dalam hafalannya dan kegoncangan ketika dia menghafal hadis, dia pahami lain. Makanya kalau sudah salah hadisnya, maka pemahamannya pasti salah. Ketika dia meriwayatkan an yutakhadha ar-ruhu ardan, lalu dia memahami yakni tutakhadhu quwwatun fi ha'itin liyadkhula 'alaihi ar-ruh, ya ar-ruh tutakhadhu quwwatun fi ha'itin liyadkhula 'alaihi ar-ruh. Diambil atau dibuat di dinding semacam lubang, ya, ya, agar masuk, ya, ada yang bisa masuk kepadanya. Dibuat lubang untuk masuki sesuatu. Antutakhadha hayawan, bukan. Maknanya dia mengatakan al-quwwah tadkhul ma'aha ar-rih. Ini dilarang dibuat di dinding berdasarkan riwayat dia tadi. Riwayat yang dia pahami, yang dia hafal, an tutakhadha ar-ruhu ardan. Ya. Al-quwwah tadkhul ma'aha ar-rih wa ardan yakni fil ha'ir. Jadi tidak dibenarkan untuk membuat lubang di dinding untuk masuk angin. Untuk bisa masuk melewatinya angin. Di dinding agar bisa masuk angin dibuat di dinding yang bertetanggaan. Mungkin itu maksudnya. Tetapi takwilnya sangat batal, sangat keliru karena riwayatnya keliru. Dari asalnya keliru. Ketika riwayatnya keliru maka pemahaman pasti keliru. Ya. Kita tadi sudah garis bawahi tiga kata, ya. Yang pertama aqala, kemudian yang kedua ar-rauhu, kemudian yang ketiga ardan. Dan ini dalam ilmu hadis namanya tashih. Tashih itu terjadinya kekeliruan pada lafaz berubah dari lafaz ke lafaz yang lain. Sebenarnya aqala itu asalnya ghafalah. Suwaid ibn Ghafalah. Yang benarnya Suwaid ibn Ghafalah bukan Aqalah tetapi Ghafalah. Kita harus tahu ya bahwa dahulu tidak ada harakat. Bahkan tidak ada titik. Ya, tidak ada titik. Jadi orang menghafal nama, menghafal kata-kata itu dengan hafalan. Nama itu tidak bisa dilihat dan dikiaskan. Ya, jadi harus dihafal. Suhaid ibn Ghafalah. Ghain fa bukan ain qa. Tetapi ghain fa ghafalah. Itu satu kekeliruannya. Tashih. Ya. Kemudian yang kedua, bunyi hadisnya. Ya. Naha Rasulullah SAW an yuttakhadha ar-ruhu. Bukan rauh tetapi ar-ruh. Dulu kan tidak ada harakat. Maka bisa jadi keliru ya. Bisa jadi terjadi kekeliruan. Tetapi ini bukan kesalahan pada hadis, tapi pada hafalan. Ya. Ayyuttakhadar ruhu. Ra'nya berbaris dommah. Kemudian di sini araban. Sebenarnya gharadan. Gharadan. Pakai ghain bukan ain. Bunyi hadisnya yang benar adalah. Naha Rasulullah SAW an yutakhadar ruhu gharadan. Gharadan. Bukan aradan, bukan arroh, tetapi arruh. Rohnya madmum. Berbaris atas, berbaris depan. Arruhu gharadan. Bunyi, maknanya adalah Nabi melarang menjadikan hewan hidup sebagai sasaran. Untuk berlatih. Misalnya berlatih panah. Untuk menentukan tepatnya sasaran itu nanti dibuat yang jadi sasaran yang untuk dipanah itu adalah misalnya burung atau ayam yang masih hidup. Kena atau tidak, akhirnya dijadikan ini dilarang oleh Nabi. Menyakiti. Dan menyakiti kemudian mubazir ya. Membuang begitu saja. Ini bunyi hadis yang sebenarnya. Ayyuttakhadhar ruhu, yaitu hewan yang masih hidup, gharadan, sebagai sasaran berlatih panah, berlatih senjata. Ya. Nah, ini bunyi hadisnya. Tetapi karena kegoncangan yang terjadi pada Abdul Quddus, maka dia mulai dari ghafalah, dia buat aqalah. Kemudian bunyi hadisnya dari ruhu digantinya ar-rauhu. Kemudian gharadan dibuatnya aradan. Dari karena kekeliruan itu, maka pemahamannya pun keliru. Nampak jelas dari ketika dia mentakwilkan atau menafsirkan hadis ini. Tidak ada hubungannya sedikit pun. Nanti ya, membuat lubang di dinding agar bisa masuk udara di sana. Ini dilarang. Apa hubungannya? Ya. Nah, ini membuat para ulama sangat begitu teliti sehingga kekeliruan yang seperti tadi mereka buat sebagai alasan untuk melemahkan perawi hadisnya. Baik. Berikutnya 87. Imam Muslim mengatakan wa sami'tu Ubaidullah bin Umar al-Qawariri ya yaqulu sami'tu Hammad bin Zaid yaqul li rajulin ba'dama jalasa Mahdi ibn Hilal bi ayyamin ma hadhihi al-'ain al-malihatu allati naba'at qibalukum atau qibalakum. Qala na'am ya Aba Ismail. Ini juga termasuk tajrih ya. Untuk perawi yang bernama Mahdi Ibnu Hilal. Dia disepakati kelemahannya. Kemudian Hammad Ibnu Zaid menjelaskan beliau dengan sindiran. Ya, dengan sindiran. Mahadil ainul maliha. Kalau lahir kata-katanya mata yang bening. Tetapi di sini air yang asin. Air asin kan merusak. Dan ini kata sindiran yang maksudnya adalah menyatakan kelemahan Mahdi Ibn Hilal. Nilainya diberikan oleh Hammad Ibn Zaid. Ya, secara ringkas itu ya. Kemudian 88. 88. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Al-Hasan Al-Hulwani qala sami'tu Affan. Qala sami'tu Aba Awana qala ma balagani anil Hasan hadithun illa ataitu bihi Abana bin Abi Ayyas faqara'ahu alayya. Ini juga nilai lemah yang diberikan oleh Abu Awana kepada Aban ibn Abi Ayyas. Aban ibn Abi Ayyas. Ini perawi yang diperbincangkan ya. Kalau yang tadi adalah Mahdi ibn Hilal, kalau yang sekarang adalah Aban ibn Abi Ayyas. Yaitu dia mengaku memiliki hadis Hasan al-Basri semuanya. Tidaklah ditanyakan sebuah hadis dari Hasan, dia mengatakan iya, saya miliki. Ini sudah merupakan pengakuan yang tidak bisa diterima begitu saja. Ini menunjukkan bahwa Abu Awana menilai bahwa Aban ibn Abi Ayyas ini lemah. Ya. Ini perawinya adalah Aban ibn Abi Ayyas. Kemudian 89 di bawah. Wa haddatsana Suwaid ibn Sa'id qala haddatsana Ali ibn Mushir qala sami'tu ana wa Hamzah az-Zayyad min abana ibni Abi Ayyas yang tadi ya nahwan min alfi hadith. Kata Ali bin Mushir dan Hamzah az-Zayyad bahwa mereka berdua telah mendengar dari Aban bin Abi Ayyas hampir 1000 hadith. Kemudian Ali bin Mushir bercerita, falaqitu Hamzah az-Zayyad, saya berjumpa dengan Hamzah az-Zayyad, fa akhbarani, maka beliau mengabarkan kepadaku, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam, bahwa Hamzah ini bermimpi berjumpa Nabi, fa arada alaihi ma sami'a min Aban. Kemudian Hamzah membacakan kepada Nabi hampir 1000 hadis yang dia dengar dari Aban, lalu kama arafa minha illa syai'an yasiran khamsatan aw sittah, tidaklah Nabi mengenal hadis tersebut kecuali sedikit sekali antara 5 dan 6 dari seribuan hadis yang dibenarkan oleh Nabi sebagai hadis adalah 5 dan 6. Ini menunjukkan bahwa banyak kekeliruan, banyak kejanggalan, banyak kesalahan yang dilakukan oleh Aban ibn Abi Ayyas yang memang dilemahkan oleh para ulama. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa untuk pagi hari ini kita cukupkan membaca riwayat yang isinya adalah percontohan percontohan tentang penilaian terhadap perawi hadis yang dilakukan oleh para ulama-ulama salaf ketika masa pembukuan dan penelitian hadis. Ya, mudah-mudahan perawi-perawi yang tadi bisa kita tangkap dengan baik, dan sekali lagi itu semua dilakukan bukan karena sentimen, bukan karena kebencian, bukan karena ghibah. Ya, biasa mereka melakukan ghibah, menceritakan keburukan orang, tetapi ini dilakukan untuk terjaganya agama. Penelitian terhadap hadis Nabi, terhadap para perawi hadis ini, untuk terjaganya riwayat-riwayat agar sampai dengan benar kepada orang-orang yang akan datang, dan itu yang ada di dalam kitab-kitab kita, dalam kitab-kitab hadis. Nah. Baik, kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Baik, kepada pendengar atau penonton yang bertanya langsung kepada kita, dipersilahkan. Baik, kepada Muhammad Yuda, dipersilahkan. Assalamualaikum. Mungkin ini di luar pembahasan ya, Ustaz. Ya, enggak apa-apa. Di kampus, Ustaz, saya mengikuti organisasi yang di mana tuh dia mengajak kepada ini Zat, pergerakan yang di mana tuh di dalam dunia politik dan ekonomi Zat, dan juga di pengkajian, dan juga mereka tetap memberikan kajian, cuman ya itu Zat, yang ada yang difokuskan kayak ke politik dan ekonomi gitu Zat. Dan juga ada juga mengajarkan tentang akhlak juga Zat, dan menghindari dari kemaksiatan juga Zat, agar pemuda tuh tidak terjerumus dari yang namanya kemaksiatan itu Zat. Ya. Dan juga Zat, mungkin ada lagi apa Zat? Dan juga yang kesalahannya ini dia tidak ada membahas tentang kayak kesyirikan atau kebid'ahan itu Zat. Jadi pertanyaannya apakah saya boleh ikut bergabung dengan mereka gitu Zat? Sekian, terima kasih Zat. Ya. Akhi Muhammad Yuda dan yang lainnya, bahwa kita sebagai seorang Muslim, ya, yang merupakan kewajiban kita adalah mempelajari agama. Merupakan kewajiban kita mempelajari agama kita. Bagaimana kita benar dalam berakidah, dalam beribadah, dalam akhlak, dan agar kita menjadi seorang hamba yang berada di atas tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Mengibadati Allah dengan benar, berakidah dengan benar, berakhlak dengan benar. Ya. Kemudian bila nanti kita berdakwah kepada agama Allah. Ya. Mengajak umat untuk menjadi orang yang benar akidahnya, yang benar ibadahnya, yang benar akhlaknya, apapun nanti profesinya. Karena agama Allah ini tidak akan ya dimenangkan oleh kekuatan manusia. Tidak akan didirikan dengan kokoh dan kuat oleh berkumpulnya banyak manusia. Tetapi menangnya agama Allah, Allah yang memenangkan. Ya, Allah yang menolong agamanya. Dan orang yang menolong agama Allah adalah orang yang berakidah, beriman dengan benar, berakidah dengan benar. Ya. Beribadah dengan benar, berakhlak dengan benar. Ya. Jadi ketika seorang Muslim dalam hidupnya, apapun dia, apapun latar belakangnya, petani, nelayan, tukang, insinyur, ya, pegawai negeri, swasta, sipil, militer, ya, bila mana dalam hidupnya beriman dengan benar, akidah yang lurus, ibadah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, berakhlak yang mulia, maka dia telah menegakkan agama Allah. Telah menegakkan agama Allah. Ya. Tetapi bila mana akidahnya menyimpang, ibadahnya juga menyimpang, walau bagaimanapun usahanya untuk tegaknya agama Allah, tidak akan mungkin tegak agama Allah. Tidak akan mungkin tegak. Agama Allah tidak ditegakkan dengan perkumpulan yang banyak, banyaknya jumlah orang. Kita tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diperlihatkan kepadanya semua manusia. Ra'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu. Ra'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Ra'aitun nabiyya wa ma ma'ahu ahad. Ya. Aku melihat ada nabi yang bersamanya sekumpulan orang. Ada nabi yang bersamanya 1-2 orang. Dan bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut malah. Tetapi tentu nabi tidak akan mungkin sama dengan kita. bukan da'i, bukan ustad, bukan balik. Ya Nabi yang sudah dijamin kebenarannya oleh Allah, keberhasilannya dalam dakwah. Jadi keberhasilan dalam dakwah adalah di atas tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya. Dan Allah sudah menolong agamanya melalui nabi-nabi tersebut. Walau yang tidak ada yang memegang agama tersebut kecuali seorang nabi, dua orang bersama pengikutnya, atau tiga orang bersama pengikutnya, atau 10-11 orang bersama pengikutnya, dia sudah menegakkan agama Allah dan sudah menang dalam penilaian Allah. Karena tidak keluar dari jalur. Ya. Tidak keluar dari jalur. Kemudian yang perlu diingat, bahwa berdakwah sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah SWT kepada agama Allah. Ya. Kepada agama Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakan sungguhnya ini jalanku dan aku mengajak kepada jalan Allah atau kepada Allah. Mengajak kepada Allah. Ajarkan umat agar mereka menjadi hamba Allah yang benar. Ya. Tidak ada masalah. Ya, bila mana seseorang menggunakan bendera-bendera tertentu, lembaga-lembaga tertentu, ormas-ormas tertentu, yayasan-yayasan tertentu, tetapi yang ini harus dia camkan sekali. Bahwa ketika dia berdakwah, dia tidak mengajak umat kepada yayasannya, kepada benderanya masing-masing, kepada bahkan pribadinya. Ya. Tidak, ini bukan dakwah yang dibawa oleh para nabi. Nabi, dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah yang tadi. Ad'u ila Allah. Saya mengajak kepada Allah. Ya. Ala basiratin, ini yang kedua syaratnya, adalah memiliki ilmu dalam berdakwah. Ya. Di atas ilmu. Dia Nabi SAW dan pengikutnya. Sampai hari ini, sampai nanti hari kiamat, para pendakwa-pendakwa kepada Nabi mesti membekali dirinya dengan ilmu yang benar. Ala basirati ana wa man taba'ani. Ya. Dan memang bila mana dakwah ini tujuannya dalam mengumpulkan orang banyak, maka usaha untuk membuat orang mereka mau, ya, membuat mereka ikut adalah bisa jadi karena tidak ada ilmu, bisa jadi tidak ada tuntunan, digunakanlah berbagai macam cara seperti tidak mengusik hal-hal yang membuat mereka lari. Sebagaimana larinya masyarakat jahiliyah dari Nabi sementara mereka tahu dan mengenali Nabi sebagai seorang al-amin. Tapi ketika mendakwahi mereka agar meninggalkan kesyirikan, beribadah kepada Allah semata-mata, mereka memusuhi Nabi. Ya. Mereka memusuhi Nabi SAW. Ya. Mereka membencinya, memeranginya, mengusirnya. Karena beliau mengajak kepada La ilaha illallah. Itu dakwah Nabi SAW. Itu dakwah Nabi Nuh. Nabi Hud. Nabi Saleh. Nabi Ibrahim alaihissalam dan yang seterusnya semua para rasul. Ya, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ini dakwah utama para nabi, itu mengajak untuk mengibadati Allah dan meninggalkan taghut. Semua bentuk kesyirikan adalah praktek penyembahan terhadap taghut. Kemudian mengajak manusia kepada tuntunan nabi. Ya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katakan jika kalian mencintai Allah, ikuti saya. Maksudnya ikuti Nabi SAW. Ikuti Nabi bukan hanya pada akhlaknya. Ya. Ikuti Nabi pada akidahnya, pada ibadahnya, dan juga pada akhlaknya. Bukan hanya menekankan akhlak saja. Memang akidah tanpa akhlak tidak benar. Ya. Jadi, akhlak yang benar merupakan hasil dari akidah yang benar. akhlak yang baik tidak akan berguna bila mana akidah yang salah, akidah batil. Tidak ada gunanya akhlak. Ya. Banyak orang-orang dahulu yang dinilai baik, tapi ketika akidahnya di atas kesyirikan, tidak berguna baginya akhlak yang baik. Ya. Jadi ini yang penting dikatakan, bila mana bentuk dakwahnya adalah memprioritaskan mengajak pada bendera, baik yayasan ataupun lembaga-lembaga yang lain, ya, dan berupaya untuk tidak membuat orang lari dengan cara-cara tadi, ini merupakan cara berdakwah yang tidak seperti dakwahnya para nabi dan rasul. Ya, wallahu a'lam. Baik, bagi partisipan Zoom yang masih ingin bertanya kepada Ustaz, dipersilahkan. Teguh, bila tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Baik, Ustaz. Tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz, dari Facebook maupun dari YouTube, Ustaz. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pada pagi hari ini kita cukupkan pelajaran kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wasallam. Wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.